Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang tafsir Al-Qur'an Karim, tafsir juz 'amma, juz yang ke-30. Dan di kesempatan sebelumnya kita telah menyelesaikan surat yang kedua dari juz yang ke-30 ini. Sehingga di kesempatan malam hari ini kita masuk surat yang ketiga dari juz 'amma ini, yaitu surat 'Abasa. Di mana surat Abasa termasuk di antara surat Makkiyah yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya beliau ke Madinah. Yang mana disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimallahu taala terkait tentang sebab turunnya surat ini, di mana beliau menyebutkan wa dzakara au dzakara ghairu wahidin minal mufassirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yawman yukhadibu ba'dha 'udama'i Quraisy wa qad tama'a fi isnamihi. Bukan satu orang saja dari kalangan ahlu tafsir yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari beliau sedang berbicara dengan sebagian tokoh pembesar Quraisy, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan keislamannya. Sesuatu yang maklum ketika orang-orang mulia, tokoh-tokoh pembesarnya dari suatu kaum, tatkala masuk ke dalam Islam, yang demikian akan menjadi sebab keislaman yang lainnya yang ada di bawah mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam amat sangat berkeinginan, menginginkan tentang keislaman mereka. Kembali Ibnu Katsir rahimallahu taala beliau mengatakan, fa bainama huwa yukhatibuhu, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengajak bicara sebagian pembesar Quraisy tersebut, id aqbala Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu wa kana mimman aslama qadiman, tiba-tiba datanglah sahabat Abdullah Ibnu Ummi Maktum al-A'ma, di mana beliau termasuk orang yang masuk ke dalam Islam dahulu, yang kemudian beliau Abdullah bin Ummi Maktum bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suatu perkara, dan terus beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yulihu alaih. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan, mengharapkan bahwasanya saat itu adalah merupakan suatu waktu yang beliau ingin berbicara dengan mereka pembesar Quraisy tersebut yang amat sangat berkeinginan tentang keislamannya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beliau menampakkan pada wajah beliau muka masam dan berpaling kepada Abdullah bin Maktum radhiyallahu taala anhu, yang kemudian turunlah ayat-ayat ini yang terdapat dalam surat Abasa, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala, yang juga dinukilkan oleh Ibnu Katsir rahimallahu taala anhu, hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, na'am, di mana beliau mengatakan ungzila abasa wa tawalla fi ibni Ummi Maktum. Abasa wa tawalla itu diturunkan terkait sahabat Abdullah Ibnu Ummi Maktum al-A'ma. Na'am, yang pada waktu itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian beliau Ibnu Ummi Maktum mengatakan, ya Rasulullah arsyidni, wahai Rasulullah bimbinglah aku, berikanlah petunjuk kepadaku. Naam, Wa inda Rasul sallallahu alaihi wasallam rajul min udhuma'il musyrikin. Dalam keadaan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu ada seorang dari pembesar, orang musyrik, orang Quraisy pada waktu itu. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling dari beliau dan tetap menghadapkan diri beliau kepada salah seorang dari pembesar Quraisy tersebut. Seraya beliau mengatakan, "Atara fima aqulu ba'sa?" Apakah engkau memandang, melihat terhadap apa yang aku katakan itu ada suatu kesalahan? Fayaqulu la, yang kemudian beliau mengatakan tidak. Fa fi hadza unzil, maka tentang hal inilah diturunkan terkait ayat-ayat ini. Wallahu ta'ala alam miswab. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Abasa, bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Dia telah dia berwajah masam dan berpaling. Dhamir di sini kembalinya kepada Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Naam. Abasa wa tawalla. Dia berwajah masam dan berpaling. Anja ahul a'ma, karena seorang yang buta telah datang kepadanya. Naam. Ya. Yang mana dalam ayat-ayat ini memberikan suatu pelajaran, memberikan suatu faedah kepada kita tentang bagaimana tingginya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menegur Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tadi kita sebutkan, nukilkan dari penjelasan Ibnu Katsir rahimallahu taala terkait tentang sebab turunnya ayat ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan teguran yang penuh dengan kelembutan. Di mana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dengan sighah na'am ghaibah. Dhamir yang digunakan adalah dhamir ghaib. Na'am. Tidak disebutkan dengan dhamir mukhatab. Abasta wa tawallaita. Tidak demikian Allah Subhanahu wa taala. Na'am. Menyebutkan dalam ayat-ayatnya ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mendatangkan dengan sighah ghaibah, abasa wa tawalla. Teguran penuh dengan kelembutan kepada hamba dan rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus di dalamnya terkandung suatu faedah pula di dalamnya, betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi terhadap segala sesuatu. Segala perkara, segala urusan dari urusan-urusan hambanya, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Tidak tersamarkan sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi, keadaan, perkara, urusan hambanya. Ya. Hingga terkait tentang na'am, bagaimana rahasia apa yang ada di dalam jiwa seorang hamba. Raut muka mimik wajah yang dinampakkan di saat bagaimana naam, tentunya sahabat Ibnu Maktum tidak mengetahui yang demikian itu karena beliau seorang yang buta, iya kan? Naam, barakallahu fik. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala urusan perkara hambanya, kondisi keadaan hambanya tidak tersamarkan sedikit pun atas Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, sampai sesuatu yang disembunyikan dalam jiwa hati seorang hamba sekalipun tidak tersamarkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala zat yang dia mengetahui pandangan-pandangan yang khianat ketika menggunakan pandangan penglihatannya ya dalam hal-hal yang tidak diperbolehkan, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat mungkin ada di sisinya saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, ketika dia menggunakan pandangannya mencuri-curi kesempatan tidak terlihat saudaranya, saudaranya enggak memperhatikan bagaimana ya tingkah lakunya, pandangannya. Naam, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah mengetahui pandangan mata yang khianat. Naam. Ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala, naam, tidak ada sesuatu yang tersamarkan. Ya. Atas Allah Subhanahu wa taala segala yang ada di dalam dada hambanya. Naam. Ilmu Allah Subhanahu wa taala yang luas meliputi segala sesuatu. Ketika seorang hamba menyadari yang demikian ini, maka ini akan menjadikan sebab untuk senantiasa hamba itu muraqabatullah, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Ketika menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, tidak ada satupun yang tersembunyi, tersamarkan dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Naam. Akan tumbuhlah ya muraqabah, sifat muraqabah pada diri seorang hamba. Ya. Tumbuh perasaan takut untuk melakukan dosa-dosa kemaksiatan dalam kondisi apapun, baik di tengah, di saat dia di tengah-tengah saudara-saudaranya ataukah di saat dia sendirian. Naam, di kegelapan malam tidak ada cahaya, di ruangan yang sempit sekalipun, ketika mengetahui, menyadari yang demikian tidak terluputkan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, maka akan mencegah diri seorang hamba tersebut untuk melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Naam. Ini pun memberikan pelajaran kepada kita tentang bagaimana begitu mulianya, agungnya akhlak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sungguhnya engkau wahai Nabi berada di atas akhlak yang agung. Naam. Ya, menggambarkan tentang begitu mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bergaul dengan sahabat-sahabatnya, bermuamalah dengan sahabat-sahabat beliau. Naam. Di mana tidak terlontar satu kalimat pun yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang dengannya bisa menyakiti hati sahabat-sahabatnya. Naam. Tatkala beliau sedang berdialog, berbicara dengan sebagian pembesar Quraisy. Naam. Datang sahabat Ibnu Maktum dalam kondisi beliau tidak mengetahuinya karena a'ba. Minta untuk dibimbing. Naam, diberikan petunjuk, bertanya tentang suatu perkara untuk kebaikan dirinya. Naam. Ya. Tidak keluar sedikit pun satu patah kata pun dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengannya akan menyakiti. Naam. Ya. Sahabat-sahabatnya. Naam. Sebatas memperlihatkan dari wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena di saat yang demikian itu keinginan beliau mengharamkan keislaman. Pembesar Quraisy tersebut yang diharapkan memberikan dampak athar kepada yang lainnya untuk masuk dalam Islam. Nah, akan tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk semakin meninggikan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih tinggi lagi. Naam. Dari keluhuran akhlak yang sudah begitu mulia yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi Allah Subhanahu wa taala hendak semakin meninggikan akhlak yang mulia yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menegur nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untuk tidak demikian kondisi keadaannya. Naam. Meskipun hanya semata-mata ya diperlihatkan dari naam ya wajahnya. Itu pun bukan sesuatu yang menjadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam demikian itu bukan ihtiqaran, meremehkan, merendahkan naam sahabat Ibnu Ummi Maktum, sama sekali tidak. Naam. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala beliau menyebutkan naam ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naam ketika datang angja'ul a'ma yang kemudian abasa wa tawalla, ya di saat beliau sedang berbicara dengan sebagian pembesar Quraisy karena mengharapkan keislaman dari naam pembesar Quraisy tersebut. Ka'annahu khafa anna ha'ula'i al-'udhama yasdaruna an-nabi sallallahu alaihi wa sallam idza wajjaha wajhahu li hadha ar-rajul a'ma wa arada an ha'ula'i al-'udhama. Seakan-akan beliau mengkhawatirkan, takut Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mereka pembesar-pembesar ini akan merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau kemudian memberikan perhatian kepada sahabat yang buta ini yang datang kepada beliau kemudian berpaling dari pembesar Quraisy ini. Ya, sebagaimana perkataan kaumnya Nuh alaihi salam kepada Nabi Nuh, "Wa manara kattabaka ilal ladzinahum aradhiluna." Tidaklah kami melihat orang-orang yang mengikutimu itu kecuali dari orang-orang rendahan kami. Beliau tidak menginginkan yang demikian itu. Naam. Ya. Maka kata beliau, fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ambusihi wa tawallihi yulahidu hadzal amrain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa demikian kondisi keadaan beliau tatkala datang sahabat Naam Ibnu Maktum tersebut kepada beliau di saat beliau sedang berbicara dengan sebagian pembesar Quraisy. Naam yulahidu hadzal amrain, setidaknya dua perkara ini. Naam, yang menjadi perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ihtikaran libni Ummi Maktum. Bukan karena meremehkan merendahkan sahabat Naam Ummi Maktum, sama kali tidak. Al amru awal, yang pertama, raja fil Islam haula'il udama. Karena amat sangat mengharapkan keislaman pembesar-pembesar Quraisy tersebut. Karena dampaknya ketika mereka masuk dalam Islam akan mengikuti yang lainnya dari orang-orang yang di bawahnya. Ini yang pertama. Wa amru tsani alla yazdaruna nabi sallallahu alaihi wasallam fi kaunihi yantafitu ila hadzal rajul a'ma alladhi wa muhtaqirun indahum, agar supaya tidaklah mereka itu meremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang keberadaan beliau yang kemudian berikan perhatian kepada sahabat yang buta ini, yang kemudian berpaling dari mereka di saat kondisi sahabat ini dipandang rendah oleh mereka, udhuma'il Quraisy pada waktu itu. Wala syakka, kata beliau rahimallahu taala, anna hadza ijtihadun min rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah diragukan bahwasanya ini adalah ijtihadnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa laisa ihtiqaran li ibni Ummi Maktum, sama sekali bukan karena meremehkan merendahkan sahabat Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Kenapa demikian? Kata beliau rahimallahu taala anhu, li'annana na'lam anna nabi sallallahu alaihi wa sallam la yahimmuhu illa an tantashira da'watal haq baina ibadillah. Karena kita meyakini, mengetahui, nah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa sallam himmahnya, keinginannya tidak lain adalah agar supaya tersebarnya dakwah al-haq di tengah-tengah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa anna an-nasa indahu sawa, dan sungguhnya manusia di sisi beliau itu sama. Enggak ada perbedaannya. Bal man kana asadda iqbalan 'alal Islam fa huwa habbu ilaihi, bahkan siapapun yang dia amat sangat menghadapkan dirinya kepada Islam, maka dia adalah orang yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma na'taqiduhu fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita yakini terhadap diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya. Beliau adalah orang yang amat sangat punya hirs untuk setiap umatnya mendapatkan hidayah. Amat sangat berkeinginan agar masing-masing mereka mendapatkan petunjuk, sebagaimana yang demikian merupakan sifat yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Demikian sifat, di antara sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah sifatkan dalam ayat ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian, azizun alaihi ma'anitum, ya, terasa berat atas diri beliau terhadap segala sesuatu yang menimpa pada diri kalian, harisun alaikum, amat sangat bersemangat berkeinginan untuk memberikan hidayah petunjuk kebaikan kepada kalian. Naam, penyantun, penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Sehingga sama sekali bukan bentuk ihtiqar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebabkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kita meyakini keinginan beliau agar supaya dakwah al-haq ini menyebar di tengah-tengah Naam hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang paling beliau cintai adalah ketika orang tersebut betul-betul menghadapkan dirinya untuk menyambut Islam. Naam, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita pun bisa mengambil pelajaran ya dari ayat ini. Naam. Barakallahu fik. Ya, tercelanya naam sikap ya bermuka masam ya di hadapan seorang mukmin. Naam, di hadapan orang yang menginginkan kebaikan, di hadapan seorang penuntut ilmu yang sungguh-sungguh ingin mempelajari ilmu. Naam. Ya. Karena yang demikian itu bisa menyebabkan naam kebencian dan larinya manusia dari kebaikan. Naam. Ya. Maka yang demikian sesuatu yang tidak diperbolehkan, sesuatu yang tercela. Naam. Sebagaimana kita ketahui, sebagaimana kita fahami, dengan memperlihatkan wajah yang tersenyum, ceria, berseri-seri ketika bertemu dengan saudaranya, seorang muslim, seorang mukmin. Naam, apalagi diketahui orang yang betul-betul menginginkan kebaikan, seorang penuntut ilmu. Ya. Naam, sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang disyariatkan, itu bagian dari suatu kebaikan yang kita tidak boleh untuk meremehkannya. Naam. Ya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqiq. Jangan kalian tuh meremehkan sedikit pun dari kebaikan. Walaupun engkau hanya bertemu dengan saudaramu dengan menampakkan wajah yang ceria, berseri-seri, tidak bermuka masam. Itu adalah merupakan suatu bentuk sedekah. Naam. Ya. Bagi seseorang, di saat mungkin seorang enggak mampu untuk bersedekah dengan harta benda, yang keumumannya ketika seorang enggak bersedekah, berinfak dengan harta bendanya, butuh untuk kelapangan rezeki. Ya kan? Kalau rezekinya lebih, naam, biasanya akan longgar untuk berinfak, untuk bersedekah. Naam. Ketika rezekinya pas-pasan, enggak mencukupi, masih memikirkan, menimbang untuk berinfak, untuk membelanjakan sebagian hartanya. Kecuali yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam hal kebutuhan naam harta yang dia miliki tidak mencukupi, akan tapi karena naam keutamaan yang diharapkan, naam keyakinan, keimanan yang ada dalam dirinya, rezeki itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dia membelanjakan sebagian hartanya. Tapi secara umum, ya kan, keumuman dari manusia ketika mau berinfak nunggu memiliki kelebihan harta, menunggu untuk memiliki kecukupan. Naam. Kalau pas-pasan ya sebentar dulu, dipikir dulu. Kan demikian. Di saat mungkin seorang ya enggak mampu untuk berinfak, bersedekah dengan hartanya, tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu kebaikan yang begitu banyak bagi hambanya. Ketika tidak mampu melakukan kebaikan ini, bisa untuk melakukan kebaikan yang lainnya yang tidak memerlukan harta. Nah, enggak memerlukan tenaga. Sekedar seorang bertemu dengan saudaranya dengan wajah tersenyum ceria, itu adalah merupakan bagian sedekah, teranggap sedekah untuk dirinya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Naam, senyummu, wajah ceriamu di hadapan wajah saudaramu, bagimu adalah merupakan sedekah. Naam. Barakallahu fik. Apa beratnya? Butuh harta, butuh tenaga. Naam. Ya. Dalam kondisi orang berbaring sekalipun pun bisa. Naam. Iya kan? Naam. Barakallahu fik. Ittaqun nar walau bisikit tamrah. Jaga, pelihara diri kalian walaupun dengan hanya sepotong biji kurma sekalipun. Naam. Ya. Untuk tidak meremehkan sekecil apapun kebaikan. Selama ada kesempatan bagi seorang muslim untuk melakukannya, kerjakan, jangan ditunda. Naam. Barakallahu fiik. Ada kesempatan, subhanallah, pintu terbuka lebar, ya kan? Naam, di mahat kita. Naam. Ya, bangun masjid. Naam, semampunya. Naam. 1.000, 2.000 kumpulkan, serahkan. Naam, bagian yang menerima sedikit-sedikit. Jangan meremehkan, jangan nunggu nanti kalau sudah ya nolnya 6 baru. Enggak perlu. Ada kesempatan untuk berinfak semampunya. Naam. Al-aulad misalnya, uang sangu yang diberikan orang tuanya. Ya kan? Berapa jajan sehari ke Maksof? Hah? Berapa minimal? Berapa? Hah? 10.000. Masya Allah, setiap hari. Nah, kalau disisihkan 1.000 kali sebulan berapa? 1.000 kali sebulan. Hah? 30.000. Ya enggak? Nah, Masya Allah. 30.000 masing-masing dari antum, 30.000 jumlah santri berapa? Hah? 200 anggap. Nah, kalikan. Ya, subhanallah. Ada loh, samping antum ini. Naam. Kebaikannya untuk antum. Barakallahu fiik. Ada kesempatan terbuka lebar. Jangan nunggu nolnya 6, ya kan? Enggak apa-apa 03 enggak masalah, kumpulkan. Ya. Lewat siapa mungkin? Ah. Musrifnya atau wali kelasnya misalnya, "Mi, bisa enggak minta tolong? Ya, ini mau infaknya cuman bisa 1.000. Masing-masing dari antum, Masya Allah itu. Ya enggak? Ah, al-aulad, jangan jajan saja. Nah, perlu untuk bikin rumah di akhirat, ya kan? Berinfak. Subhanallah. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada, sekecil apapun kebaikan. Naam. Ya, kalau enggak bisa ya dengan kata-kata yang baik, sekedar ketemu saudaranya dengan senyum, apalagi diri dengan salam. Masya Allah. Allahu taala alam biswab. Baik. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di kesempatan yang berikutnya binillahi taala. Semoga apa yang kita sampaikan kita bisa mengambil faedah dan manfaatnya. Wa akhiru da'un hamdalirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.